Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus bapak-bapak ingkang ikhlas jawabi salam kula, kula dongaaken mugi-mugi cepet saged nindakaken ibadah haji. Khusus bapak-bapak, kasihan deh lo. Khusus ibu-ibu engkang boten ikhlas jawabi salam kula, kula dongaaken mugi-mugi bojone rapi maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jawab salam kok mundak banter. Kenging napa? Wedi bojone rapi maneh. Oh, dadi Pak, lek kepengin oleh jawaban salam sing banter saka ibu-ibu, niku syaratnya kudu diweden-wedeni dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. المتصف بجميع صفات الكمال مختصا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير لمن اتقى والنذير لمن عصى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب المعجزات التي لا تستقصى وعلى آله وأهل بيته وأصحابه الذين نالوا بصحبته الفضائل لا تعد ولا تحصى أما بعد حضرة الأفاضل ulama'an al-kurama wa masyayikhan al-a'izza wa bimuqaddimah sayyidil akh panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdul Wahid lan para kiai sanesipun ingkang boten saged kula sebut asmane setunggal-setunggal, nanging boten ngirangi raos takzim, raos hormat kawula dhateng priyagungipun. Bapak Kepala Desa, dalah sedaya perangkat lan tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, sedaya takmir masjid, kanca-kanca remaja masjid, kanca-kanca panitia ingkang kula tresnani, para bapak, para sedherek ingkang kula hormati rahimakumullah, dan ibu-ibu yang mencintai diriku. Aku enggak GR kok. Kan rata-rata di HP kamu ada ceramah aku. Buktinya baru saja aku datang udah banyak yang bilang kul huwaili sawab. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kanthi kawontenan sehat wa afiah salamah. Kula saged sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya, walaupun dalam beberapa hari terakhir Anwar Zahid sempat diisukan kowe kok do guyang-guyu apa kowe seneng nek aku mati ngono. namanya isu Bapak Ibu nggih. Mboten leres wong isu. Itu hanya isu. Sejatosipun mboten wonten kejadian napa-napa. Estu. Dikantuk pitulunganipun Allah. Dikantuk donga saking panjenengan sedaya, dongane dulur-dulur. Kula winaringan sehat wa afiat selamat nggih mboten wonten kecelakaan, mboten wonten kedadosan napa-napa. Dados dalu menika ingkang sowan ten ngarsa panjenengan sing ngomong ning ngajeng panjenengan niki Anwar Zahid yang asli. Lha wau kula mlaku nggih ngambah lemah. Menawa enten sing kirang percados caget salah satu perwakilan ibu-ibu minggah ten panggung, monggo pipi kula dicethot. Tapi ibu nek bapak aku moh aku. Tanganmu kasar. Nggih wallahu a'lam. Siapapun orangnya, apapun motifnya, kula dongakne muga-muga disepura Gusti Allah. Lha nek kula Bu ngadepi ngoten-ngoten niku biasa. Emangnya gue pikirin kaya gak duwe Gusti Allah wae. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Sapa wonge gelem tawakal, pasrah sumende nang Gusti Allah, mesti dicukupi sembarang kalire karo Gusti Allah. Dadi ngadepi hal-hal semacam itu biasa, anggap angin lalu. Ya termasuk penjenengan ngadepi berbagai macam problem, ujian, fitnahan, santai mawon, tutke mawon, tur yo pancen wonten dungone warisane para sepuh. Termasuk donga iki kena digawe panas kaya apa gak rumangsa panasen. Ana dongane adem ra karuan ora rumangsa kademen. Udan deres ora rumangsa kodanan. Ngadepi fitnah, ngadepi berbagai macam ujian ora rumangsa ana masalah. Dongane sederhana niku ulangane mbah-mbah biyen. Iku kula praktekno. Bismillahirrahmanirrahim. Gak tak reken. Lha iku tak ijazahno sampean Bapak Ibu. Lho sampean pawanas kok rumangsa kepanasan, mergo sampean reken. Coba wayah pawanas nang dongane diwaca bismillahirrahmanirrahim. Gak tak reken. Orang ngira panasan. Sama wadem kok ngetutur. Mergo sampean reken. Coba ini wayang wadem yang diwaca dungane. Bismillahirrahmanirrahim. Gak tak reken. Udan kok rumangsa kodanan. Mergo mbok reken. Dajal dungane diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Gak tak reken. Bapak-bapak. Saman diomeli bojo, diomengi bojo, dicelatu bojo. Lah kok sumpek atimu? Mergo mbok reken. Ayo coba wong wedok ngomel karo anak-anak. Dungane waca bismillahirrahmanirrahim. Gak tak reken. Enggak kisinan dhewe. Nah wong wedok ngomeng ate mbok reken tambah dadi. Bukankah kalau wau awake sampean ngendikani panjenengan jodoh rezeki pati niku menungso ora ngerti, sing ngerti namung Gusti kang murbeng dumadi. Terus jodoh ya ngono. Menungso namung ikhtiar nemokno. Ora iso nentokno, sing nentokno namung Gusti Allah. Lek pancen ora jodoh mbok diuber karo-karowan ya ora dadi bojo wong ora jodoh. Nantek didukuk-dukuk nontek dukun swida. tambah dirapi kancane dhewe. Lho pancen ora jodoh. Tapi lek pancen jodoh mbok geting kiwer-kiwer dadi bojone ana cah lanang karo cah wedok nom-noman. Angger petoki wadan-wadanan. Sing lanang madane sing wedok. Sing wedok madane sing lanang. Sing lanang angger petoki madane. Kunting metekel, kunting metekel. Jere sing wedok, celurut kabyur, celurut kabyur. Lho ngono ku gedhe-gedhe iso dadi bojo kok. Ngono lho. Rezeki ya ngono. Menungso namung ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar. Hasil akhir apa jare Gusti Allah? Sugih melarat niku wis dicetak karo Gusti Allah, tapi kita diwajibno ikhtiar. Wong iku nek pancen cetakane sugih, nyambut gawe ora pati ngoyo. Sugih nyambut gawe santai, tapi modele iso pas, pas, pas inceran nek mergawe. Duwe toko cilik-cilik ngono iso lunga kaji yo. Pancen cetakan sugih. Ya tapi lek pancen cetakan melarat ya mau mergawe ngowah yo ora karuan. Gegere ngantek bengkong kena dienggo ngilonan. Nek mergawe budal esuk mulai bengi, udan kodanan panas kepanasan. Olae kaya gabah di interi, paribasan sikil digawe sirah, sirah digawe nyunggi. Nanti ke sikil ya ora kena kok. Rimari wing ngalor ngidul ngetan ngulon. Mobat mabit muncat macet morak marek mosak masek mundar mandir kalang kabut nibo tangi hulung gomeng nyungsang jempale ngamalno ora trimo P4 P36 pergi pagi pulang petang koyang payengan kontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis pelirak pelirik pelorak pelorok pendelak pendelik penculat penculot peletak peletik penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang. Piro mengpene serang hitungi ya pancet melarat sugih melarat niku padha karo pawakane awak. Wong iku ana sing pawakan sugih ana pawakan lemu. Melarat wong iku ana sing pawakan lemu ana pawakan kuru. Nek pancen pawakane lemu mbok mangane rapate akeh ya lemu. Contone Pak Wahid pancen pawakan lemu, mbok mangane ora pati akeh ya lemu. Ha sebalike, wong iku nek pancen pawakan kuru, mbok mangane sedina ping 8, ya jegrek. Contone tukang sotek. Sorry coy, sorry. Lah wong kula pun sering matur. Sugih melarat kuwi cetakan, padha karo ilat, padha karo kuping. Ilat ya ana ilat sugih, ana ilat melarat. Kuping ya ana kuping sugih, ana kuping melarat. Ilat sugih. Nang petuk iwak apa-apa ya enak, iwak pitik enak, iwak sapi gemes. Kok kedus nyatem, bandeng urang cumi-cumi, leko. Ilat sugih. Ilat melarat, petuk iwak pitik bali. Iwak sapi alergi. Iwak wedhus orang ngambus. Cumi-cumi anyi-anyi, bandeng sirai teng-teng, urang awak emriang. Senengannya yuk, ndas pindang, greh, tempe bus dibakar. Lu pancen ilate melarat, lu kadang wong yang suge, cuma cetakan ilat itu tiba cetakan melarat. Tiga yang anggur yang sak kilo rego seketewu kilo arep. Ah, panganan nopok ini. Raduyan, sepok kabeh, ngene kok larang ini. Raduyan senengane yo keres, juwet, contoman. Buah pir yo emoh, tapi nek ngerokok didondong tek rong bojok. Ilat melarat. Yo tunggale kuping barang iku, Bu. Kuping sak kuping yo ana cetakan kuping sugih, ana cetakan kuping melarat. Kuping sugih, ku tinggoni giwang apa-apa cocok, tinggoni perunggu cocok, tinggoni perak apik, tinggoni emas pantes, tinggoni inten tambah jos. Mlakune ambek gobek-gobek. Kuping sugih. Om, basa dikurangi om. Operator. Bas dikurangi. Halo. Iku kuping soge, kuping melarat, tinggoni perunggu aboh, tinggoni perak bededeg, tinggoni emas ledeh, tinggoni inten tambah nyenyek, lenjek ketek judune dinmo slobo isodo. Pincuke botok lho selempet ana kene iki menter. Iku kuping larat. Lah ana to wong iku kadang-kadang ditumpakno mobil anyar geris kinyis-kinyis kaya mobile Pak Wahid. Diase lho ora tawar. Sirahe ngelu munek-munek mabuk mutek. Ngono ku ditumpakno truk ditambah suwe hat. Lha iku jenenge wong sing katutan balung kere. Ya syukurane kadang wonge sugih, cuma cetakane balung tiba cetakan balung kere. Ya wis ngono iku. Sugih melarat iso ana ukurane. Halo. Padha karo ukurane kopiah lho, Pak. Wonge ana sing ukurane kopiah nomor 7, ana sing ukurane kopiah nomor 10. Sing ukurane nomor 7, sedengane yo nganggo nomor 7 kuwi, tinggone nomor 10. Ya nyubeli sempak kok. Mulane wong iku nek cetakan melarat, dikei donya akeh, keberkan donya malah ra kuat. Nikmatilah kemelaratanmu, oke? Okay? Wis sak menuku cetakane kok, ya padha karo ukurane BH bareng kuwi. Kan wong wedok ana sing BH-ne ukuran nomor 36, ana sing ukuran nomor 43. Lah sing ukurane nomor 43 pase nganggo nomor 43, ukurane nomor 36 pase sedengane sing nganggo 36 niku. Lha wong BH ukuran nomor 36 kok nganggo nomor 43. Ayo kewer-kewer kok. Ora ukurane kok diado-adoke. Mati ya ngono. Ora kena direncanakno. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ Wong iku gak ngerti mene kate ngasilno apa matine nondi karo ana wong duwe rencana aku nek mati pengen mati nduk omah ae enak, lega, ditunggoki anak, bojo, keluarga. Tibake mati no perjalanan, mati no perantauan, kathah. Malah ana wong lanang sing rada pencilaan. Duwe cita-citaku nyeleneh. Aku nek mati pengen mati no rumah sakit. Dene senenge mati no rumah sakit, ditunggoni suster sing ayu-ayu. Njeketek matine no omah, ditunggoni bojo sing cerewet kaya asu manak ngono. Ora kena direncana. Lho nek wis wayahe mati mbok rasa diapak-apakno ya mati, mung wis wayahe. Tapi nek urung wayahe mati, apak-apakno ya ora mati. Mulane, halah ngadepi model ngono ku santai men. Halo? Dan yang kedua kula pundhut hikmahe. Berarti ki Anwar Zahid saking akeh dosane, kuwakean dosa, sehingga begitu dikabarno mati, wakeh sing ngirimi Fatihah, bahkan wis pirang-pirang sing salat gaib. Wakeh Pak wisan nyolati gaib Anwar Zahid. Lha kan berarti dilongi dosane. Aku ngate digojloki bojoku, Bah. Iya Bah rasane. Rasane apa? Ya nrimo donga arwah. Aku yo ngene sriwing-sriwing aku yo. Nek kula seneng dulur-dulurku dok njalukno sepura kesalahanku ngirimi Fatihah ndongakno aku. Yang ketiga sebagai ukuran bahwa ternyata subhanallah lagi kena isu kaya ngono iki lho. Gempar ngantek Malaysia, Sulawesi, Kalimantan, bahkan Hongkong, Jepang iki lho do nelpone aku. Lho kan kathah napa TKW TKI sing saking Hongkong, saking Jepang, ini ku rata-rata pun dok, enggak ada pengajiannya Anwar Zahid. Kan ceramahnya Anwar Zahid udah mendunia. Mulane saya itu yang udah lebaran. Yang bawang pereng kok maning undang. Niku intermezzo. Alhamdulillah. Iya iya. Kan yo dicucukno. Iki kira-kira pira nang waktune sak pira kan ngono. Puji syukur datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Engkang sampun menghimpun orang-orang beriman, ngumpulke tiang-tiang beriman, dulur-dulur kula ten kene panggenan yang paling agung, yang paling mulia, yang paling indah, di tempat yang semua doa didengar, diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang andaikan kita wafat malam ini, di tempat ini insyaallah surga, karena kita termasuk syuhada. Mugi-mugi dulur-dulur kula, orang-orang beriman yang malam ini oleh Allah digerakkan ke tempat ini, rumah tangganya dijadikan sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang yang istiqomah dalam beribadah. Minjing lempun titi wancine, muga-muga pinaringan husnul khatimah. Rahmat ta'zim dan rahmat salam Allah semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang agung, yang mulia-mulia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir menghormat satu peristiwa mukjizat malam hari ini, besok di yaumil akhir, termasuk orang-orang yang ditengok oleh Rasulullah, disambangi oleh Rasulullah, dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, dikiring bersama-sama beriringan menuju ke surga Allah. Amin. Allahumma. Mari kita ungkapkan kerinduan kita kepada Rasulullah dengan sama-sama bersolawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sarang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan yang ikhlas bersolawat atas Rasulullah dimudahkan Allah jalannya untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinatul Munawwarah. Amin. Allahumma. Kita imbui solawat karo kula kepengin ngetes wong pereng iso solawatan poga. Nyora kok ngenyek. Saya kepengin tahu. Makanya coba kula ajak solawat sing rada aneh titik. Kula suwun sing kompak sing banter sedaya nderek muni kersane kabeh katut oleh syafaat. Kecuali sing gak iso. Sing gak iso ra usah melu muni. Tambah bujati aturan. Tapi yo ben ketok pantes, yo etok-etok mangap-mangap ya. Ben pantes. Sangane liyane muni kok ra melok. Allahumma shalli ala Muhammad. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Sidi Muhammad amin qudbi habibin Nabi. Sidi Muhammad amin qudbi habibin Nabi. Sarang. Sidanan Ya Allah. Sayyidina Nabi. Bismillah. Sidi Muhammad Amin Qudbi Habibin Nabi. Sidi Muhammad. Ya Allah. Siapa yang cinta, siapa yang cinta pada nabinya? Siapa yang ta'zim, siapa yang ta'zim pada rasulnya? Pasti dibela, pasti dibela di akhiratnya. Amin. Telat. Iki mau ndonga amin. Kabeleni, pasti dibela, pasti dibela di akhiratnya. Mudah hidupnya, lancar rizkinya, lunas hutangnya. Bantere. Iya iya lek utangmu akeh. Mudah hidupnya, lancar rizkinya, lunas hutangnya. Ayo selawat Sayyidina Nabi. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidi Muhammad Habibin Nabi, Sayyidi Muhammad. Siapa yang patuh pada Tuhannya? Siapa yang taat pada Tuhannya? Pasti mendapat kasih sayangnya. Tentram hidupnya, rukun keluarganya, banyak anaknya. Oke, saya do pengen meteng mana? Lewong tuwek-tuwek bareng kok. Amin. Ora iso meteng, Mbak. Banyak ibadahnya, banyak pahalanya, surga tempatnya. Shalawat sindenan. Bismillah. Siti Muhammad. Kok agak sing mau mangap-mangap tok. Maaf, barangkali ada saudara-saudara saya yang tidak senang salawat pakai lagu. Tidak apa-apa, sama enggak senang, tapi enggak usah ngenyek. Oke? Oke, coy? Kan kadang ada yang, oh, salawat kok. Tapi lagu-lagu, no. Kalau kita yang NU, salawat pakai lagu. Itu tujuannya kan, ben betah suwe. Yang penting sesuai karo aturan. Nah, sing mboten seneng ngangge lagu, tak popo. Sing penting maca selawat, nggih. Mengkane gendong dan sekitarnya kan NU-ne kathah, Muhammadiyah nggih kathah. Kula suwun sing rukun. Lah wong NU karo Muhammadiyah, itu kalau dari sisi akidah, podo, gak ono perbedaan, sama kalau dari sisi akidah. Bedane kan mung dalam tata cara pelaksanaan syariat kemawon kok. Gak bahaya itu sing rukun. Yang bahaya yang harus kita antisipasi, yang harus kita waspadai, itu yang membahayakan akidah, menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sekarang semakin banyak bermunculan. Walirane mubak macam-macam. Baik iku ono kaya jeneng Aiti Soekarno, itu sesat. Ono jenenge Purbokayun, ono Islam sejati, padahal gak sejati blas. Ono ilmu sejati, ono ge jeneng Darmo Gandul, ono gandule Pak Darmo. Iku sing bahaya. Lah nek NU sama Muhammadiyah, alah prosoku bedane mok sithik kok. Selawat. Lek NU kathek nganggo Sayyidina, lek Muhammadiyah ora kathek nganggo Sayyidina. Lah mek ngono to. Tapi kan padha maca selawate. Lah iya. Ya wis, sijine nganggo Sayyidina, sijine ora. Kong sijine kathek gawe, sijine ora kathek gawe. Ngono mbok gawe geger. Salat subuh, lek ngono NU kathek gawe kunut, lek Muhammadiyah ora kathek gawe kunut. Tapi lah padha salat subuh to. Ya wis, sing gak bener sing ora salat subuh. Ora usah geger-geger. Halo. Ndongakno wong mati. Ndongakno keluargane sing wis mati, lek wong NU kathek gawe tahlilan, lan nek dulur Muhammadiyah ora usah tahlilan, tapi yo tetep ndongakno. Ndongakno, aja mbok pikir ora ndongakno anggere mari salat yo. Allahumma firli wali walidayya. Tetep ndongakno kok. Walil mukminina wal mukminat kok lahya minhum wal amwat. Mangkane ngapunten, sing mboten seneng tahlil, ra seneng ya wis, aja kate ngelokno. Aja kok terus tahlil haram, tahlil syirik, tahlil bid'ah, aja. Lah nek tahlil dianggap haram, tahlil dianggap syirik, tahlil dianggap bid'ah, iki sing paling tak pikirno iki terus piye nasibe berkat. Ora seneng ya wis, aja ngarani haram syirik bid'ah. Suguhane Gusti Allah, hidangane Allah kanggo menungso ku luas, wakeh rame kaya aliranmu tok kuwi. Anggite sing bener aliranmu tok, liyane salah kabeh. Sing swarga aliranmu tok, liyane neraka kabeh. Swarga kok ape mbok ijeni. Nah swargane kakek amu lho ya kok. Borong dhewe. Mulane sing rukun, ayo kita kerjasama tentang yang sepakat, tasamuh, toleransi, menghargai tentang yang tidak sepakat. Ngubur wong mati, lek wong NU kathek gawe adzan, lek nek dulur kita sing liyane ora gawe adzan. Tapi lak padha dikubure to. Ya wis. Ya mbok lek sitoke digandul-gandulno kuwi di ayo diperkarakno. Lah wong padha dikubure kok. Kowe geger sijine adzan sijine ora. Sing mboten mawi adzan ya ora apa-apa dilakoni sing apik sesuai aturan. Sing nganggo adzan ya diterusno wong ya ana ulang-ulangane kok. Mangkane sing mboten gawe adzan aja katik ngilokno, aja katik madani. Engko gara-gara geger. Lho, nang kuburan kok adzan. Wong mayit kok diadzani. Ora ape salat kok adzan. Adzan kuwi ora mek kanggo salat tok, blok. Anggite adzan iki kanggo salat tok, mboten. Saman duwe anak iki lagi lahir perocot cek bayi mongah-mongah abang, kuwi dikongkon ngadzani. Lek kuwi mosok bayine ape salat? Dikon ngadzani. Ana wong ape lunga kaji, dikon ngadzani. Lho. Halo. Nggae ana angin lesus, angin puting beliung lek jere CTV pentil muter kuwi. Lega ya ngono to CTV. Aku ya gregeten kok. Bahasane sering tak kritiki yo. Lah sing maca berita ta wong wedok. Buru-buru iki ndek Kecamatan Ngerau Kabupaten Bojonegoro akeh omah sing padha rubuh mergo keterak angin pentil muter. Lah sing maca wong wedok. Tau tak SMS kok. Sampai anak pental perikmu aku ya. Itu sering saya kritiki. Mbok sing kena angin lesus ono wis nyokate pentil muter. Bahasane yang sing pistol gombyok, sing empal brewok, mbah apa wae. Gregeten kok aku. Lho kuwi ya penadan kok benang lerep. Ngono, ana kebakaran, bulat-bulat genine ben gak merantak tekan dindi, kuwi ya dikon adzan. Tapi ya tetep ana sing nyirami banyu. Engko nang adzan kabeh ana sing nyirami. Lunas kok. Ya tetep disirami. Bu, ya padane sampean lho tepak masak nang terus LPG lho kompore bledos. Jor!